Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mas'alatus sabi'ah itu masalah yang ketujuh. Ahkamun mutafarriqatun fil imamati wal jama'ati. Ahkamun, hukum-hukum mutafarriqah yang sifatnya bermacam-macam terkait dengan keimaman, terkait imam dan jamaah. Ini dikumpulkan dalam satu masalah ini beberapa hukum, ya, beberapa hukum, macam-macam hukum terkait dengan keimaman sebagai imam dan salat jamaah. Wa min al-ahkamil muta'alliqati bil imami wal jama'ati ghairu ma taqaddam. Di antara hukum-hukum al-muta'alliqah yang terkait bil imam, dengan imam wal jamaah dan salat jamaah, ghairu ma taqaddama selain yang telah lewat. Al hukmul awwal, hukum yang pertama. Di sini akan disebutkan empat hukum, ya, empat macam hukum yang terkait dengan imam dan salat jamaah selain hukum-hukum yang telah lewat. Al-awwal, hukum yang pertama, istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha minal imam. Istihbab, disukainya qurb, ya, dekatnya ulil ahlam, orang-orang yang telah baligh, wan nuha dan berakal, minal imam, dari imam. Jadi disukainya orang-orang yang telah baligh, ya, yang punya keutamaan ilmu, ya, akal, mengambil posisi yang dekat dengan imam dalam salat berjamaah. Fayuqaddamu ulul fadli wal akli wal anati khalfal imami wa qariban minhu. Fayuqaddamu, maka sebaiknya didahulukan, dikedepankan, ulul fadli, orang-orang yang punya keutamaan, punya keutamaan ilm, wal aql, akal, wal anat, dan kehati-hatian, khalfal imam, di belakang imam, wa qariban min, dan dekat dari imam, ya, jadi hendaknya mereka yang berada di belakang imam, dekat dari imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum, liyalini, hendaknya yang mendampingi aku, dekat posisinya dariku dalam sholat jamaah, minkum diantara kalian, ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang memiliki keutamaan daripada yang lainnya, yang lebih berakal, yang telah balik, ya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, derajatnya di bawah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian derajatnya di bawah mereka. Jadi hendaknya yang mendampingi aku di antara kalian, dekat dariku posisinya, di belakangku, ya. Dalam salat berjamaah, orang-orang yang lebih utama, lebih mulia, lebih berakal daripada yang lainnya. Kemudian berikutnya, ya, yang lebih rendah derajatnya daripada mereka. Kemudian berikutnya lebih rendah derajatnya. Begitu makna hadis. Hadis ini riwayat Muslim. Ya. Wal hikmatu fi dzalik, hikmah dalam hal itu, menjadi hikmah dalam hal itu. Nah, hikmah yang terkandung pada hukum itu, kenapa ya disukai seperti itu? An ya'khudhu 'anil imam, an ya'khudhu, agar mereka, orang-orang itu, mengambil ilmu hukum-hukum sholat, anil imam, dari imam. Nah, dia melihat langsung imam, ya, gerakan-gerakannya, karena dia di belakangnya dekat, mendengar, lebih mendengar bacaan imam daripada yang lainnya, lebih jelas, ya, daripada yang lainnya. Wa yaftahu 'alaihi fil qira'ah, dan agar orang-orang itu yang di belakang imam membantu membukakan bacaan bagi imam. Idhahtaja ila dhalik, apabila imam butuh kepada hal itu. Yani imam lupa bacaannya, lupa sambungan ayat, ya, maka yang di belakangnya ini yang membantu mengingatkan. Nah, karena memang yang dipilih yang derajatnya di atas yang lain dalam hal keilmuannya. Nah, hafalan Qur'annya, qiraahnya, ilmunya, akalnya, nah, ketenangannya. Wa yastakhlifu minhum man syaa idza nabahu syai'un fi shalah. Wa yastakhlifu minhum, hikmah berikutnya yang ketiga, wa na'am, wa yastakhlifa, ya, wa yastakhlifa minhum, wa yastakhlifa minhum man syaa idza nabahu syai'un fi shalah. Imam bisa mengangkat pengganti dari mereka, minhum man syaa, siapa saja yang dia pilih dari orang-orang yang ada di belakangnya, apabila terjadi sesuatu dalam sholat. Idza nabahu syai'un fi shalah, jika terjadi sesuatu dalam sholat, dia batal sholatnya misalkan, sehingga dia keluar dari sholat, sebelum meninggalkan masjid, dia menarik salah satu dari orang yang ada di belakangnya, ditarik maju, diangkat jadi penggantinya sebagai imam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ketika sholat subuh dan ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang membuat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tersungkur, terjatuh ketika sedang membaca surat, ya. Dan Umar berteriak, akalanil kalb, qatalanil kalb, saya dimangsa oleh anjing, saya dimangsa anjing, saya dibunuh anjing. Kemudian Umar ibn Khattab menarik Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf salah satu dari 10 sahabat terkemuka yang dipastikan masuk surga. Ada di belakangnya Abdurrahman bin Auf yang ditarik oleh Umar maju sebagai penggantinya, ya, menjadi imam, melanjutkan sholat bersama sahabat yang lain. Nah, jika di belakangnya anak-anak kecil, di belakangnya orang-orang yang tidak bisa baca Quran, di belakangnya orang-orang yang, nah, ketika imamnya batal, yang mana yang mau ditarik maju? Anak kecil, ya, ada orang besar tapi tidak tahu apa-apa, tidak bisa jadi imam, tidak bisa membaca, kan? Nah, itu. Nah, itulah diantara hikmahnya kenapa disukai agar yang berada di belakang imam, dekat dari imam, orang-orang yang seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Jika imam salah bacaan, ya, kan yang paling dekat dan paling mendengar jelas bacaan imamnya di belakangnya. Nah, mereka lah yang cepat mengingatkan. Ya, imam lupa, mereka yang diharapkan mah mengingatkan. Nah, begitu. Ya, 3 hikmah yang telah kita dengar kenapa dianjurkan demikian. Ats-tsani, yang kedua, al-hukm ats-tsani, al-hirsu 'ala as-saffil awwal. Anjuran, perhatian, semangat untuk mengambil posisi di saf pertama. Yustahabbu lil ma'mumin an yataqaddamu ila as-saffil awwal. Yustahab, disukai, disunnahkan, lil ma'mumin, agar para makmum, an yataqaddamu, maju ila shaffil awal, ke shaff yang pertama. Berlomba-lomba mengisi shaff pertama, karena shaff pertama punya keutamaan dibandingkan shaff berikutnya. Wa yahrisu alaih, disuka disunnahkan agar mereka bersemangat untuk bisa mendapatkan shaff yang pertama. Wa yahdharu min at-ta'akhur, dan hendaknya mereka waspada jangan sampai terlambat mengambil shaf yang pertama. Nah, harusnya demikian, ya. Para makmum mengerti keutamaan shaf yang pertama, jadi berlomba-lomba, tidak mau ketinggalan, tidak mau keduluan yang lain. Jadi jangan shaf pertama itu dibiarkan kosong. Bahkan baku dorong-dorong, ayo kau yang maju, ayo kau yang maju. Subhanallah. Ada keutamaan di depannya orang lain yang dipersilakan. Nah, yang namanya ithar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, di surat Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, bahwa kaum muhajir, kaum al-ansar, ya, para sahabat, mereka mendahulukan kaum muhajirin dalam membantu hajat-hajat duniawi kaum muhajirin dibandingkan diri-diri mereka ketika kaum muhajirin berhijrah ke Madinah. Para sahabat di Madinah, sehingga mereka disebut kaum ansar karena menolong Nabi Alaihissalam dan muhajirin yang berhijrah dari Makkah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka untuk hajat-hajat duniawi mereka, meskipun mereka sendiri butuh. Mereka meskipun sendiri butuh, sampai-sampai ada di antara kaum Ansar yang menawarkan setengah hartanya untuk diberikan kepada saudaranya dari kaum muhajirin, bahkan mempersilahkan, dia punya 2 istri, silahkan pilih mana istriku yang paling kau suka, saya ceraikan, baru kemudian kau nikahi. Tapi bersama dengan itu, Abdurrahman bin Auf yang ditawari tetap menolak. Tetapi itu gambaran, salah satu dari apa yang terjadi ketika itu. Ithar, mendahulukan, ya, saudara atas dirinya dalam hajat dunia, itu dalam hajat duniawi. Tapi dalam hal keutamaan berlomba-lomba, para sahabat berlomba-lomba maju ke depan dalam perang jihad untuk meraih syahadah, untuk mati di medan jihad supaya mati syahid. Bukan dorong-dorongan, kau yang maju, kau yang duluan. Bukan. Begitu pula dalam sholat, para sahabat berlomba-lomba ke shof yang pertama. Bukan dorong-dorongan, kamu saja yang maju, kamu aja yang di depan. Nah, dalam hal keutamaan akhirat, berlomba-lomba. Nah, ya. Tapi bukan juga sampai karena berlomba-lomba di shof pertama sampai terjepit-jepit gitu. Nah, sampai jepit-jepit. Seperti dulu, anak ingat situasi dulu di Damaj, ketika kita belajar di Syekh Mukbil, ya, di Darul Hadis. Wah, orang-orang, antum tidak bisa dapat shof pertama jika adzan baru datang, tidak dapat. Harus datang sebelum adzan. Nah, jauh sebelumnya sudah penuh shof pertama itu. Sudah orang pada menghafal Quran di situ, baca Quran, murojaah. Adzan baru datang, belakang sana tempatnya. Nah. Iya. Nah, sampai-sampai saking berlomba-lombanya untuk di shof pertama, sampai sempit sekali, kejepit-jepit orang itu. Nah, jika sampai misalkan kondisinya terjepit di shof pertama sampai tidak bisa khusyuk, ya, jangan dipaksakan juga, mending mundur aja daripada kehilangan pahala. Pikirannya bukan sholat, ngurusi orang di sampingnya terjepit, nyenggol sini, nyenggol sana. Nah, itu juga berlebihan kan? Paksakan namanya. Al-muhim, tayyib, ini difahami ya. Bainal ifrat wa tafriyut, tidak berlebihan, juga tidak ketinggalan mengejar keutamaan. Dengarkan dalilnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, majulah kalian ke depan. Fa'tammu bi, lantas ya, bermakmumlah kalian mengikuti aku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan hendaknya mengikuti kalian yang datang setelah kalian. La yazalu qawmun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah, senantiasa suatu kaum terlambat ya pada sholat berjamaah, punya kebiasaan terlambat hingga akhirnya Allah menetapkan mereka menjadi orang-orang yang terkebelakang dalam hal derajatnya, keutamaannya. Naam. Hadis ini riwayat Muslim. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal." Law ya'lamun nas, andainya orang-orang mengetahui, "Ma fi an-nida'i was-saffil awwal," keutamaan apa yang ada pada adzan. Ya. Adzan sebagai muadzin, dan keutamaan apa yang ada pada shaf pertama salat berjamaah. Thumma, kemudian, lam yajidu, mereka tidak mendapatkan, illa an yastahimu alaihi lastahamu, kemudian mereka tidak mendapatkan cara untuk bisa menentukan siapa yang jadi muadzin, siapa yang di shaf yang pertama, kecuali mereka harus melakukan undian. Diundi, siapa yang naik namanya, dia yang muadzin. Siapa yang naik namanya, dia di shaf pertama, maka mereka akan melakukannya. Seandainya tidak ada lagi cara kecuali diundi, maka diundi. Ya, karena semua orang pingin. Jika sama-sama berhak, sama-sama pantas, ya, maka tidak ada jalan lain kecuali diundi, ya diundi. Nah, hadis riwayat Muslim. Dan ini dalil, ya, syariat melakukan undian untuk menentukan siapa yang terpilih pada saat ada suatu perkara sama-sama berhak, sama-sama pantas, ya, sehingga penentuannya dengan diundi. Baik. Ini menggambarkan kepada kita betapa besar keutamaan adzan dan shaf yang pertama. Jadi, ya, mulai sekarang, ya, ditingkatkan untuk berlomba-lomba mengambil posisi shaf yang pertama. Nah, amman nisa'u, adapun kaum wanita, fayustahabbu, maka disukai, disunnahkan, an yakunna, agar mereka kaum wanita itu, fissufufil mutaakhirati, agar mereka berada di shaf, shaf yang terakhir, yakni ketika kaum wanita menghadiri sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, maka disukai mereka berada di shaf-shaf yang terakhir. Naam. Begitu pula masuk di dalamnya ketika menghadiri sholat Id, ya, sholat berjamaah, sholat Id di musalla di tanah lapang atau di masjid. Dan muhim intinya ketika menghadiri sholat berjamaah bersama kaum muslimin, ya, bersama kaum pria, maka bukan berlomba-lomba ke shaf yang pertama, tetapi sebaliknya disukai, dianjurkan di shaf yang terakhir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik shaf kaum pria adalah shaf yang pertama, wa syarruha akhiruha, dan shaf kaum pria yang terjelek adalah shaf terakhir, ya, karena itu tempatnya orang-orang yang terakhir datang, belakangan datang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, sebaik-baik shaf kaum wanita dalam sholat berjamaah bersama kaum pria, akhiruha, yang terakhir, yang paling belakang. Kenapa? Karena itu paling jauh dari fitnah, karena di depannya adalah kaum pria. Ketika shaf wanita itu berada di shaf yang paling belakang, berarti, ya, paling jauh posisinya dari kaum pria, berarti paling jauh dari fitnah, sehingga merupakan shaf yang terbaik. Wa syarruha awwaluha, dan shaf yang paling jelek dari shaf kaum wanita, awwaluha, yang pertama, karena posisinya paling dekat dengan shaf kaum pria, jadi lebih dekat kepada fitnah. Hadits ini riwayat Muslim. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, hukum yang ketiga, taswiyatus sufufi meratakan shaf, yakni meluruskan shaf, ya, taswiyatus sufuf, meluruskan shaf, wattarasu fiha, wattarasu fiha, dan merapatkan shaf. At-taras artinya merapatkan shaf, sehingga tidak ada celah, ya, sehingga tidak ada celah untuk syaitan. Wa wasaddul furaj, wasaddu menutup, ya, al-furaj jamak dari furjah, ya, al-furaj jamak dari furjah, yakni menutup, al-furaj, celah-celah dalam shaf. Jadi dirapatkan dan menutup celah-celah. Nah, karena celah-celah itu akan dimasuki oleh syaitan, ditempat oleh syaitan. Wa itmamu shaffil awwali fal awwal, dan menyempurnakan shaf yang pertama, ya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Jadi mulai dari shaf yang pertama dulu dipenuhi, jika sudah penuh, ya, tidak ada lagi celah yang butuh ditutup, sudah tidak memungkinkan diisi satu orang sekalipun, sudah penuh, sudah padat, tertutup semua celah, furja tidak ada, ya sudah rapat shofnya, baru kemudian membuat shof barisan yang kedua. Ya, sama, jika ini sudah rapat, tidak ada lagi furja, celah, syaitan sudah ditutup, rapat, ya, buat lagi shof yang ketiga, begitu. Yustahabbu lil imami an ya'mura bitaswiyati shufufi. Disukai, disunnahkan bagi imam agar memerintahkan para makmum meluruskan shaf-shaf. Ini tugas imam selaku pemimpin salat jamaah. Ya, mengatur jamaahnya, para makmum, memerintahkan mereka agar meluruskan shaf, ya, meluruskan shaf, meluruskan barisan salat. Sawu shufufakum, sudah akan datang hadisnya, luruskan shaf-shaf kalian, barisan-barisan kalian. Nah, wa saddil al-furaj, dan memerintahkan para makmum agar menutup celah-celah yang ada dalam shaf. Saddul furaj, ya, saddul furaj, tutup celah-celah. La tatruku furjatan lisyaitan, jangan biarkan ada satu celah untuk ditempati syaitan. Gitu, perintahkan imam, ya, menyampaikan itu kepada mereka. Qabla dukhuli fis shalah, sebelum imam masuk memulai salat, sebelum takbiratul ihram. Tugas imam adalah disunnahkan mengatur terlebih dahulu shaf, merapikan shaf, diluruskan, dirapatkan, perintahkan mereka meluruskan, menutup celah, ya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lifi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik. Dalilnya berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Ya, jadi imam itu jangan maju ke depan, Allahu akbar. Langsung saja salat di belakang, bengkok sana sini shofnya. Yang sana kosong, yang sana. Nah, ini tidak sesuai sunnah. Ya, tidak sesuai sunnah. Ini perhatikan, ya. Sebagai imam laksanakan tugas ini. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atur dulu shofnya, ya. Luruskan, rapatkan, tutup semua celah, perintahkan mereka melakukan itu. Nah, waliqaulihi, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sawu shufufakum, luruskan shaf-shaf kalian. Ya. Fa inna taswiyata shufufi min tamamis shalah. Karena sesungguhnya kelurusan shaf termasuk dari kesempurnaan salat. Hadis ini riwayat Muslim. Baik, hadis berikutnya kita lanjutkan besok insyaallah. Punya sudah habis. Tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, wa astaghfirullah.